Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ayol ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas poin yang sangat penting, yang mana itu bagian dari prinsip dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengimani, membenarkan serta mempercayai semua khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib mengimani, membenarkan serta mempercayai semua khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabar itu masuk akal ataupun tidak masuk akal, yang kita saksikan atau perkara gaib, kalau itu datang dari Nabi, dari hadis yang sahih, wajib kita imani, wajib kita benarkan, tanpa harus kemudian mencari-cari alasan, ini tidak masuk akal, ini tidak sesuai, ini tidak demikian seterusnya. Ya, tetapi kalau khabar dari hadis yang sahih, meskipun nampaknya tidak masuk akal, wajib untuk kita imani dan benarkan. Dan itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Di antara perkara tersebut atau perkara yang wajib kita imani, yang nampaknya tidak masuk akal, ya, tetapi wajib kita imani, yaitu Isra Mi'raj. Ya. Ini kalau kita kaitkan dengan akal, tidak masuk akal. Ya, di masa dulu tidak ada pesawat. Ya. Tapi Rasul dalam perjalanan yang harusnya ditempuh 1 bulan, ini hanya dalam 1 malam, bahkan ke langit dan bisa kembali lagi ke Mekah. Tampaknya tidak masuk akal. Tetapi ini khabar dari hadis yang sahih, datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang wajib kita lakukan adalah mengimani dan membenarkan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian pembahasan yang terakhir, yaitu termasuk perkara yang disampaikan oleh Nabi mengenai asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ya, tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya, tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan tanda-tanda yang akan terjadi sebelum hari kiamat itu terjadi. Ya, di antaranya khurujid dajjal, keluarnya dajjal. Ya. Kita kan nggak tahu dajjal. Tapi ini khabar dari hadis yang sahih, wajib kita imani bahwa pasti nanti akan ada dajjal keluar di akhir zaman. Ya. Kemarin kita sudah sampaikan beberapa permasalahan berkaitan dengan dajjal. Kita lanjutkan penjelasannya. Wa qissatuhu, adapun kisah dajjal ini, ya, annahu yakhruju min tariqin bainasyami wal Iraq. Dajjal akan keluar dari jalan antara Syam dan Iraq. Ya, akan keluar dari jalan antara Syam dan Iraq. Fayad'un nasa ila ibadatihi. Dan dajjal ini menyeru manusia untuk beribadah kepadanya. Dia mengaku Tuhan, ya, mengaku Tuhan sehingga meminta agar disembah, diibadahi oleh orang-orang di masa itu. Fa aktsaru mayat ba'uhu al-yahudu wan nisa wal a'rab. Dan kebanyakan yang mengikutinya adalah orang-orang Yahudi dan para wanita, juga orang-orang Badui. Ya. Jadi yang paling banyak mengikuti dajjal adalah dari orang-orang Yahudi, dari kalangan wanita, dan dari orang-orang Badui. Wayatba'uhu sab'una alfan min Yahudi Asfahan. Ada 70 ribu orang dari Yahudi Asfahan. Ya, yang mengikuti dajjal, yang menjadi pengikut dajjal. Fayasiru fil ardi kullaha kal ghais. Istadbarat hurrih. Dajjal dan pengikutnya akan mengelilingi bumi, ya, dengan cepat seperti angin yang terbawa, ya, seperti hujan yang terbawa angin, begitu cepat, ya, mengelilingi dunia ini. Illa Makkah wal Madinah, fayumna min huma, kecuali dari Mekah dan Madinah, dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah, terhalang. Allah sudah siapkan bala tentara dari malaikat untuk menghalangi dajjal dari masuk ke dalam kota Mekah dan Madinah. 6. Wa muddatuhu arba'una yauman. Dajjal setelah keluar dari kerangkengnya atau dari belenggunya akan bertahan selama, akan hidup selama 40 hari. Ya, subhanallah. Dajjal sudah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ribuan tahun yang lalu. Tetapi setelah keluar dari belenggunya, dari kerangkengnya, dia hanya akan hidup di muka bumi selama 40 hari saja. Ini sesuai dengan hadis yang sahih. Tetapi 40 hari yaumun kasana, satu harinya seperti satu tahun. Hari pertama seperti satu tahun. Jadi satu hari saat itu sangat lama seperti satu tahun. Wa yaumun kasyahrin, dan hari kedua lamanya seperti satu bulan. Wa yaumun kajum'ah, dan hari yang berikutnya satu harinya seperti satu jumatnya, seperti satu pekan, satu minggu. Ya. Wa baqi ayyamihi kal 'adah, baru hari-hari sisanya seperti hari biasa yang kita alami sekarang atau kita rasakan sekarang. Nah, barakallahu fikum. Jelas ya? Jadi Dajjal setelah keluar ya dari jalan antara Syam dan Irak, dia akan hidup di muka bumi atau bertahan di muka bumi sebelum akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Dia hidup selama 40 hari. Ya. Tetapi satu hari pertama seperti satu tahun, satu hari kedua seperti satu bulan, satu hari ketiga seperti satu pekan, baru sisa hari-hari yang lain seperti hari biasa. Nah, kalau Nabi Isa setelah diturunkan, setelah Allah turunkan, nanti akan kita bahas, ya ini penggambaran saja. Setelah Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, ya, dalam misi untuk membunuh Dajjal, untuk membunuh patung-patung, untuk menghancurkan patung-patung, menghapus upeti-upeti sehingga tidak ada kalimat kecuali kalimat Allah. Ya, kecuali saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak lagi diterima upeti. Ya. Orang kafir, saya enggak mau masuk Islam, bayar upeti saja. Hari itu dihapus, enggak ada bayar upeti. Semuanya wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, beliau akan menjadi seorang hakim yang adil di muka bumi selama 40 tahun. Ya, jadi ada pun saya menggambarkan ini Nabi Isa dengan Dajjal yaitu sama-sama 40. Ya. Dajjal akan bertahan di muka bumi setelah keluar selama 40 hari. Kalau Nabi Isa selama 40 tahun. Setelah membunuh Dajjal, beliau akan memimpin muka bumi selama 40 tahun. Ingetin aja, 40 sama-sama 40. Bedanya kalau Dajjal 40 hari, kalau Nabi Isa 40 tahun. Nah. Qala wa huwa a'warul ain. Dan dia seorang yang bermata buta, ya. Salah satunya buta. Ya. Maktubun baina ainaihi kafaro. Ya, tertulis di antara dua matanya kafaro. Yaqra'uhul mu'min faqat, dan hanya bisa dibaca oleh orang yang beriman saja. Ya. Sehingga orang yang beriman tahu ini Dajjal. Ini yang sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita jauhi dan kita berdoa kepada Allah daripada fitnah Dajjal tersebut. Nah, qala walahu fitnah azimah, dan Dajjal ini mempunyai fitnah yang besar. Ya. Membuat fitnah, ujian terhadap manusia saat itu. Annahu ya'muru samaa'a fatumtir. Dia bisa memerintahkan langit untuk hujan, turun hujan. Gimana orang enggak tertipu? Dia ngaku Tuhan. Ya, Dajjal mengaku Tuhan. Ya. Kemudian dia menunjukkan bukti, memerintah kepada langit untuk turun hujan, betul turun hujan. Wal arda fatunbit, dia memerintahkan kepada bumi tumbuh. Tumbuh betulan. Memerintahkan gunung untuk menjadi roti, jadi roti. Ya. Gimana orang enggak tertipu? Kecuali orang-orang yang beriman tahu ini Dajjal. Tapi orang-orang yang tidak beriman akan mudah tertipu kemudian ikut kepada Dajjal. Oleh karena itu, kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berlindung daripada fitnah Dajjal, ya. Nauzubillah. Wa ma hujannatun wan nar. Dajjal bersamanya atau mempunyai surga dan neraka. Ya. Fajannatuhu nar. dia menampakkan surga atau keindahan, padahal hakikatnya keindahan itu adalah neraka. Ya. Wa naruhu jannah, dan neraka yang nampaknya dia bawa itu hakikatnya adalah surga. Ya. Sehingga jangan tertipu dengan keindahan yang ditampakkan oleh Dajjal seakan itu surga, kemudian kita mengikuti dia, hakikatnya itu adalah neraka. Fajannatuhu nar wa naruhu jannah. Surganya itu adalah neraka, dan neraka yang dia bawa atau dia tampakkan itu adalah surga. Naam. Barakallahu fikum. Hadzar minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mentahdir jauh-jauh hari ya di masanya. Kata beliau, "Man sami'a bihi falyan'a anhu." Siapa yang mendengar khabar bahwa Dajjal telah keluar, falyan'a anhu, hendaknya dia menjauh darinya. Ya. Jangan malah didatengin. Ya, orang Indonesia kalau ada kerumunan, ada orang perang ya, bukannya menjauh didatengin. Oh, malah bawa HP ya. Nah, untuk diabadikan, dibikin status. Lah, ada hal-hal yang membahayakan, jauhi. Ya, misal ada polisi ya melakukan penggerebekan, ada kejahatan, ada terorisme, jauhi, bahaya ya. Nanti kita bisa kena tuduh atau nanti kena apa? Peluru nyasar, kan bahaya. Tinggalkan. Ya. Demikian juga ketika datang khabar Dajjal keluar, menjauh ya. Nah, wa man adrakahu falyaqra alaihi fawatih suratal kahfi. Ya, fawatih suratil kahfi. Siapa yang mendapati Dajjal, melihat Dajjal, hendaknya dia membaca pembuka surat Al-Kahfi. Ya, pembaca surat Al-Kahfi. Ya, pembuka 10 ayat pertama. Aw bi fawatih suratil kahfi. Ya. Ya, pembuka surat Al-Kahfi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan dari permasalahan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu wajib membenarkan dan mengimani semua khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jika datang dari hadis yang sahih. Masuk akal ataupun tidak masuk akal, perkara yang nyata atau perkara yang gaib, kalau itu datang dari hadis yang sahih hadisnya, wajib untuk kita imani dan benarkan, ya. Jangan kemudian kita membandingkan dengan akal, ini tidak masuk akal, ya. Ini enggak benar, enggak masuk akal. Lah, ya. Seorang yang beriman ketika datang hadis baik dari Quran ataupun sunnah dan itu sahih, maka dia membenarkan dan mengimani serta mempercayai khabar tersebut, ya. Barakallahu fikum. Kemudian sebelum saya tutup kajian ini, masih ada waktu? Hah? Berapa menit? 10 menit, ya. Barakallahu fikum. Saya menasihatkan kepada diri saya dan jamaah sekalian, ya, untuk senantiasa menerapkan adab-adab di dalam hidup kita. Ya. Paling tidak terapkan adab senyum, salam, sapa dengan siapa saja. Ya, dengan siapa saja. Biasakan tersenyum. Biasakan mengucapkan salam, berikan sapa, tanya kabar, karena itu bisa membahagiakan saudara kita. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana kita senang ketika ada orang lain senyum kepada kita, demikian juga orang lain senang ketika kita tersenyum kepada dia. Terkhusus ya, kepada jamaah ya, jamaah orang penduduk asli masjid atau tempat kita tinggal ya. Senyum. Ya, kasih salam, tegur ya. Karena itu bisa menjadi ya sebab kelembutan hati yang mungkin dulunya menganggap, oh ini orang yang berjubah, berjenggot ini kaku. Nah, tampakkan tidak seperti itu. Ahlus sunnah mengucapkan salam kepada siapapun. Ya. Ngaji dengan kita tanpa tidak ngaji, saudara kita. Ya, ucapkan salam. Ucapkan salam, berikan senyum, tanya kabarnya. Ya. Barakallahu fikum. Terkhusus ya, ada jamaah yang kita ngisi kajian di masjid itu, katakan Masjid Al-Qadar, ada jamaah kampung ya, warga sekitar, mereka sholat di sini. Ya, mereka ini rumah mereka. Kita sebagai tamu, sepantasnya kita berbuat baik kepada mereka. Kita bersyukur kepada mereka, sudah diizinkan kita bisa datang ngisi kajian di tempat mereka. Ya. Sebagai rasa syukur kita, salam. Ya, senyum kepada mereka, tanya kabarnya, sapa, jangan kaku. Ya, jangan kaku. Ya. Barakallahu fikum. Dan bisa jadi itu sebab kemudahan untuk kita. Ya. Coba posisikan kalau kita sebagai tuan rumah, tamu yang datang kepada kita masam mukanya, kemudian tidak salam, ya, menampakkan akhlak adab yang kurang bagus. Kira-kira bagaimana sikap kita sebagai tuan rumah? Malas juga kan? Ya. Bahkan mungkin mencari-cari alasan supaya dia tidak datang lagi. Ya. Maka jangan sampai itu terjadi pada kita. Ya. Karena kita kaku, tidak mengucapkan salam, tidak menegur mereka. Mereka mencari-cari alasan, ya, supaya kita tidak bisa datang lagi ke sini. Dan tidak menutup kemungkinan. Ya. Maka berbuat baiklah kepada siapapun. Ya. Ada ikhwah baru misalnya, dirangkul. Ya. Ditegur, disapa, diajak ngobrol. Jangan ngobrol hanya dengan yang sudah sama kenal saja. Semuanya saudara kita, ajak. Ya. Kalau mereka datang dalam keadaan masih belum paham, ya, mungkin yang laki-laki masih pakai jeans atau masih isbal, yang perempuan masih pakai kerudung pendek, biarkan datang. Basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira kata Rasulullah. Ya, jangan buat mereka lari, biarkan hati datang kajian, ya, mendengarkan firman Allah dibacakan, mendengarkan hadis Rasul dibacakan. Insyaallah dengan bertambahnya ilmu, bertambah keimanan, yang tadinya belum tahu jadi tahu. Oh, ternyata hukumnya wajib ya. Untuk memakai pakaian di atas mata kaki, ancamannya keras. Hadis Nabi mengancam, ya, orang-orang yang berpakaian di bawah mata kaki. Oh iya, paham. Ya. Jangan kemudian kita langsung memvonis dia, kamu ini salah ini. Ya. Ini kamu harusnya begini, harusnya begini. Jangan. Ya, biarkan duduk kajian. Ya. Bikin mereka nyaman. Biarkan nanti dia akan mendengar firman Allah, mendengar sabda Rasul. Bertambah ilmu mereka. Bertambah keimanan mereka. Bertambah amaliyah mereka. Nah, bukankah dahulu kita juga sama? Saat kita belum mengenal sunnah, masih suka pakai jeans, masih pakai pakaian di bawah mata kaki, masih suka berakhlak dengan akhlak yang tidak baik. Dengan kita bertambah ilmu, semangat, ya, mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga banyak dari ikhwah kita yang dulu dia hanya datang mengantar istrinya, ya, bukan niat untuk hadir kajian, tetapi ketika ditegur, disalam, disapa, diajak, alhamdulillah, ya, menjadi lembut hatinya, kemudian menerima nasihat yang datang dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kalau kita kaku, buat orang lari, kita yang berdosa. Ya, basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira kepada mereka. Biarkan dia duduk di majelis ilmu, mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibikin lari. Kamu ngaji dari mana? Dari Ustaz Fulan. Oh, itu sesat, itu menyimpang. Jangan. Mereka baru datang, belum tahu, belum paham Quran, belum paham hadis. Datang dulu, biarkan. Ya, barakallahu fikum. Juga saya khususkan kepada wali santri, ya, terkhusus di rumah belajar, juga harus menerapkan adab-adab ini. Ya, ketika di samping atau di dekat sekolah itu ada warga, ya, salam, ya. Permisi ketika kita misalnya mereka sedang duduk jalan, permisi, ya. Permisi, Pak. Ya. Atau ucapkan salam numpang lewat, ya, sebagai bentuk pemuliaan kita kepada mereka, ya. Nah, juga memperhatikan ketika laju kendaraan, ya, di komplek banyak orang, ya, banyak anak kecil, ya, usahakan jangan kencang-kencang ketika bawa kendaraan, ya. Barakallahu fikum. Dengan pelan saja, ada orang di klakson, dikasih salam, ya. Insyaallah ini menjadi sebab kebaikan untuk kita, ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.